Baik, kita lanjut lagi bahasan fikih Syafi'i dari At-Tadhib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, kita masuk bahasan dari At-Tadhib fi adillati matan al-ghaya wa takrib. Setelah sebelumnya kita bahas larangan menggunakan emas dan perak sebagai bejana, sekarang kita bahas hukum bersiwak. Monggo dibaca. Hukum bersiwak. Wasiwaku mustahabu fi kulli halin illa ba'da zawali lissawati ashaddu istihbaba inda taghayyuril ahfaz عند تغير الفم من أزم وغيره وعند القيام من النوم وعند القيام إلى الصلاة. Bersiwak menggosok gigi itu disunahkan dalam segala keadaan kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa. Bersiwak sangat disunahkan sekali dalam tiga hal, yaitu satu, ketika bau mulut berminum dan selainnya; dua, ketika bangun tidur; tiga, ketika akan. Siwak itu secara bahasa. Adapun di sini kita bahas tentang bersiwaknya, itu perbuatannya. Dasarnya anjuran bersiwak, ya, dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW itu bersabda, "Laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin." Seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Dalam riwayat Bukhari dikatakan ma'a kulli salatin, bersama setiap salat. Artinya setiap kali salat dianjurkan bersiwak. Dan siwak hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, sekarang kita lihat keterangannya nomor 1. Penjelasan. 1. Nasa'i 110 dan perawi lain meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siwaku mutahharatun lil fami mardhatun lirabbi." Siwak itu menyucikan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah. Hadis riwayat Bukhari dalam hadis mu'allaq. Hadis riwayat Bukhari dalam hadis mu'allaq. Mu'allaq itu tanpa sanad. Jadi cuma menyebutkan dari sahabat siapa, terus Rasulullah SAW itu bersabda misalnya. Tidak sebutkan sanad secara lengkap. Terus siwak adalah? Siwak adalah alat untuk menggosok gigi. Maksud hadis ini adalah perbuatan memakai siwak. Memakai sesuatu yang kasar untuk menghilangkan kotoran di gigi juga dinilai sebagai sunnah. Namun demikian, memakai kayu siwak al-arab yang terkenal untuk menggosok gigi adalah lebih baik. Nah, siwaknya ini berarti yang pilihan dari kayu al-araq. Dan itu kayu yang lebih bagus. Kalau kualitas, dari segi kualitas, kalau yang biasanya di pasaran itu, ada jenisnya itu namanya as-siwaku muslim. Mereknya itu muslim. Nah, itu siwak yang kualitasnya paling bagus. Ya. Kalau di Saudi itu, kalau di toko cuma dijual 2 rial saja. 2 rial itu 8.000 rupiah. Rokok berapa kalau satu? Berapa? Satu bungkus berapa? Itu bikin tambah bau mulut. Kalau ini menghilangkan bau mulut. Kalau itu biang musibah, ini malah 2 real itu sudah menghilangkan bau mulut yang luar biasa. Terus sekarang kalau tadi siwak dikatakan matharatun ilfami, jadi menyucikan mulut. Kemudian yang kedua, Allah senang dengan orang yang bersiwak. Allah senang dengan orang yang bersiwak. Mardhatun li Rabbi, dapat ridho Allah. Berarti orang yang bersiwak sendiri itu sudah dapat pahala. Makanya kalau kebiasaan orang Arab, di kantong bajunya itu mereka sediakan satu lubang khusus. Kalau mungkin lubang ini dipakai di Indonesia itu jadi rokok di situ. Kalau ini jadi siwak di sini. Nah, ini mau pejabat ke raja ke. Nah, ini ada lubang satu ditaruh sini untuk persediaan siwak di situ. Jadi kalau mau sholat, nah sudah tinggal tarik saja. Ya, sudah tinggal tarik siwak tadi untuk membersihkan bau mulut atau menghilangkan bau mulut. Nah sekarang tadi kan disinggung, siwak disunahkan dalam segala keadaan kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa. Ya, illa ba'das zawal lisa'in. Ini ada peringatan dari Al-Qadi Abu Syuja, kecuali ba'da zawal, karena bau mulut ketika itu lagi memuncak. Kan puasa kan, puasa. Bau mulut kan makin siang kan makin memuncak kan baunya. Maka tidak dihilangkan karena ini nantinya akan jadi bau mulut yang berubah jadi bau yang wangi pada hari kiamat. Kita lihat hadisnya nanti di sini. Nomor 2. Setelah tergelincir matahari, orang yang berpuasa makruh bersiwak. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari 1795 dan Muslim 1151 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la khulufu famis saimi athyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Biasanya berubahnya bau mulut orang yang berpuasa tidak terjadi kecuali setelah tergelincir matahari. Memakai siwak akan menghilangkan baunya, oleh karena itu ia dimakruhkan. Nah, berarti hukumnya makruh. Kalau Syekh Mustafa Al-Bugha katakan berarti pakai siwak ba'da zawal setelah matahari tergelincir ke barat hukumnya makruh. Maka baiknya tidak menghilangkan bau mulut kalau sudah siang hari. Walaupun sebagian ulama lainnya tidak menyetujui hal ini. Mereka katakan tetap masih boleh menghilangkan bau mulut di siang hari. Artinya, kalau pakai sikat gigi juga masih boleh. Namun saran saya, yang pertama untuk hati-hatinya, siwaknya tidak dipakai ba'da zawal tadi. Berarti sebelum zawal tadi, sebelum zuhur masih boleh. Yang kedua, kalau pakai sikat gigi dengan odol tadi baiknya dihindari juga, karena pengaruh dari odol tadi berbeda jauh dengan siwak. Odol itu masih ada apa? Yang buat fresh itu mulutnya apa? Min kan? Nah, itu berbeda dengan kayu siwak. Kayu siwak cuma digosok gini aja, kita gosokkan ke dalam saja, cuma hilang bau mulut aja. Kalau ini ada freshnya, ketika pakai odol itu ada freshnya, ada minnya, jadi berbeda. Kita khawatirkan punya pengaruh ke dalam, walaupun secara hukum kalau ada yang sikat gigi siang hari pun puasanya tetap sah. Jadi kesimpulannya, kalau menurut Al-Qadi Abu Syuja, setelah tergelincirnya matahari, berarti setelah zuhur tidak lagi bersiwak. Hukumnya apa tadi? Makruh. Makruh. Terus yang ketiga, Bukhari 242, Muslim 255, dan selain keduanya meriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun malam, beliau menggosok giginya dengan siwak. Abu Daud 57, dan selainnya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di malam hari maupun siang hari, kemudian bangun, beliau pasti menggosok gigi dengan siwak sebelum berwudu. Nah, berarti riwayat yang ada di sini ada dua riwayat, dari Hudzaifah ibn al-Yaman dan juga dari Abu Daud dari Aisyah, setelah bangun tidur dianjurkan untuk bersiwak baik tidur siang maupun tidur malam. Jadi setelah bangun tidur siang bersiwak karena bau mulut sudah berubah ketika itu, kemudian setelah bangun malam apalagi bersiwak juga ketika itu. Ya, terus yang keempat. Empat, disunahkan bersiwak ketika akan sholat, begitu juga ketika berwudu. Bukhari 847, Muslim 252, dan selain keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli sholatin. Seandainya jika tidak memberatkan umatku, pastilah saya perintahkan mereka untuk menggosok gigi setiap kali akan mengerjakan sholat. Dalam hadis riwayat Ahmad 6325, la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Pastilah saya perintahkan mereka untuk menggosok gigi setiap kali akan berwudu. Nah, terus ada keterangan lagi di berikutnya. Kata la amartuhum menunjukkan perintah wajib. Ini adalah dalil sunnah muakkadah. Berarti di sini ada anjuran ketika akan sholat bau mulut itu hilang, Begitu juga ketika mau berwudu kan bau mulut, yaitu dengan bersiwak. Ya kalau tidak ada kayu siwaknya, ya berarti dengan menggunakan pasta gigi saat kita itu mau berwudu. Nah, kesimpulannya berarti ada beberapa keadaan dianjurkan untuk bersiwak. Kesimpulannya ada 5. Saya ambil dari Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i karya Ustaz Dr. Muhammad Az-Zuhaili, pakar Syafi'i zaman ini. Ia katakan ada 5 tempat dianjurkan bersiwak. 1. Ini tadi yang bersama seperti keterangan Syekh Mustafa. Ketika bangun untuk sholat atau ketika ingin mengerjakan sholat. 2. Ketika akan berwudu. Ketika berwudu. 3. Tadi kan katakan as-siwaku matharatun lil fami. Siwak itu membersihkan mulut. Di sini dikatakan yang ketiga itu ketika gigi keadaannya berubah jadi kuning. Artinya sudah berubah berarti keadaan mulut. Terus yang keempat, ketika akan membaca Al-Quran untuk memuliakan Al-Quran. Baca Al-Quran sambil taruh asbak. Kalau jenengan mazhab Syafi'i, beritahu aja kiainya. Coba Pak, buka itu di kitab Syafi'i. Baca Al-Quran, apa yang dilakukan coba? Bau mulut bagaimana? Ini sudah jadi dalil. Bau mulut mesti dijaga ketika baca Al-Quran. Nah, asbak ada, rokok ada di situ coba. 2 bungkus lagi ditaruh situ untuk baca Al-Quran lebih lama. Musibah. Yang kelima, ketika bau mulut berubah saat bangun tidur. Atau diam yang lama. Atau karena makan sesuatu. Kita diam lama mulut gak gerak-gerak juga kan bau mulut berubah kan? Berubah. Atau makan sesuatu juga membuat bau mulut berubah. Berarti dianjurkan untuk bersiwak. Nah, sekarang azan dulu. Baik. Untuk ada menggunakan siwak, ada pentingnya itu adalah disunahkan memulai bersiwak itu dari sisi kanan mulut. Dari sisi kanan dulu, kemudian yang kiri. Dalilnya kata Syekh Muhammad Az-Zuhairi, Nabi SAW bersabda, yaitu dari Aisyah, Nabi SAW itu kana yuhibbu tayammuna fitatathhurihi wa tarajjulihi fi sya'nihi kulli. Nabi SAW biasa dahulukan kanan ketika bersih-bersih, ketika memakai sendal, dan juga untuk urusan-urusan yang baik. Adapun bacaan khusus tidak ada. Ya, bacaan khusus tidak ada. Sini beliau itu memakai bacaan. Ada beliau sebutkan bacaan Allahumma bayyadh bi asnani, ya Allah putihkanlah gigi-gigiku. Wa shadda bi lasati, wa sabata bi lahati, wa baraka li fi ya arhamar rahimin. Beliau katakan doa yang baik, wa ilam yakun laun aslun fala ba'sa bihi. Namun doa ini tidak ada asal usulnya, maka tidak perlu untuk di ya, tidak ada usulnya maka tidak perlu untuk diamal. Baik, saya jawab pertanyaan. Jika dosa maksiat dikala sendiri, amal bertentangan bagaikan debu. Ya, apakah sama halnya dengan dosa musyrik atau menyekutukan Allah? Dalam hadis kala sendirian tadi sampai amalnya itu jadi sia-sia, tetap berbuat syirik lebih parah daripada itu. Karena berbuat syirik itu sampai derajat kafir. Kalau secara sembunyi-sembunyi selama bukan dosa kekafiran, tidak sampai kafir. Apa hukumnya berhubungan intim saat istri sedang mengandung? Masih dibolehkan. Bagaimana hukumnya mengganti label barang setelah kita beli kemudian kita jual kembali? Bagaimana hukumnya mengganti label barang setelah kita beli kemudian kita jual kembali? Tergantung yang punya barang ini izinkan atau tidak. Ya, kalau yang jual barang ini izinkan, boleh maka boleh kita ganti. Kalau dia tidak izinkan dan asalnya memang seperti itu, maka tidak boleh diganti dengan label kita. Itu nanti sama saja menjual sesuatu yang bukan milik kita nantinya. Kelas saya sempat tidak saya izinkan mengikuti sebuah acara jurusan karena banyak pelanggaran di dalamnya. Konsekuensinya harus membayar 100 ribu. Apakah tetap harus dibayar konsekuensi uang tersebut? Bayar saja daripada mendapat mudharat yang lebih besar ikuti acara yang bermasalah. Apakah kita tidak bisa menjauhkan kejelekan takdir khususnya mati suul khotimah dalam hal lain kita sudah berusaha untuk taat? Kalau kita sudah berusaha untuk taat, insya Allah tidak akan suul khotimah. Kalau memang sudah berusaha untuk taat, keistiqomahan, insya Allah tidak akan suul khotimah. Maka sebab seseorang itu bisa mendapatkan suul khotimah, yang pertama itu karena akidahnya, yang kedua tidak istiqomahnya, yang ketiga masalah lingkungan, ya, yang keempat nganggap enteng maksiat, nganggap ringan maksiat, ya, itu akan membuat akhir hidupnya jelek. Apa hukumnya menunda sholat subuh dikarenakan mimpi basah semalam? Apa betul ada keringanan bagi pasangan baru nikah mengenai hal tersebut? Tidak ada. Nunda mandinya gak bisa. Makanya yuk ancang-ancang sebelum, sudah tahu kalau masjidnya ikomahnya cepat, ya berarti setengah jam sebelumnya kamu sudah siap-siap. Beda kalau kamu jadi imam masjid. Kamu jadi jamaah yang manut pada imam. Misalnya sudah tahu ini azan ikomah jaraknya sekian gitu, kamu pergi juga nanti gak dapat. sholat qobliyah itu misalnya, ya sudah berarti ancang-ancang setengah jam sebelumnya baru lakukan persiapan untuk, termasuk juga pengantin. Apakah ada prosesi atau syukuran dan lain untuk bayi dalam kandungan dalam syar'i seperti kebiasaan 4 bulanan atau 7 bulanan? Tidak ada. Ini tiupkan ruh, ini enggak ada acara-acara khusus juga. Enggak ada ya, ditiupkan ruh. Oh, sudah tiupkan ruh, ini ada acara 4 bulanan, enggak ada. Kalau 7 bulanan saya enggak tahu itu ada peristiwa apa di situ dalam ini, saya enggak tahu. Namun jelas juga tidak ada untuk baca surat tertentu, amalan tertentu enggak ada. Biasanya orang-orang itu ketika 7 bulanan itu baca surat Yusuf supaya anaknya ganteng seperti Nabi Yusuf. Kemudian baca surat Maryam. Enggak ada tuntunannya. Saya ingin bertanya terkait hadis di mana ketika di telaga Nabi sedang memberikan syafaat, namun ada sekelompok orang yang dihalangi oleh malaikat padahal ada bekas wudu, dan ternyata mereka adalah orang-orang ketika sepeninggal Nabi Muhammad SAW menambah ajaran-ajaran beliau. Apakah hadis ini sahih? Yang pertama tentang hadis tadi, umatnya dikenal dari bekas wudu, iya. Itu tanda umatnya penting. Namun ada umat Nabi SAW yang tertolak dari minum dari telaga Nabi disebabkan dia buat bid'ah sepeninggal Nabi SAW. Maka ketika dia mau minum dari telaga itu, kemudian dibilang, ya, dia tertolak, gak boleh kamu minum di sini. Terus Nabi SAW itu berikan jawaban, ini kan umatku. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka telah berbuat sesuatu yang baru sepeninggalmu, membuat bid'ah, maka tertolak dari minum telaga Nabi SAW. Apakah dalam berdoa boleh bertawasul? Kalau boleh bertawasulnya seperti apa yang disyariatkan? Satu, tawasul dengan amal soleh kita sendiri. Dua, tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Kalau orang soleh yang sudah meninggal dunia tidak boleh. Tiga, tawasul dengan menyebut nama dan sifat Allah, Asmaul Husna, seperti ya Hayyu ya Qayyum, ya, seperti misalnya ya Arhamar Rahimin, ya Malikul ya Quddus, boleh. Dia mengawali itu sesuai dengan isi doa, dia baca Asmaul Husna. Perkes di mana memungkinkan untuk mengedit DNA janin. Penelitian tersebut berhasil membuat janin resisten dengan HIV, padahal ibunya adalah penderita HIV. Bagaimana Islam memandang hal ini? Apakah dibolehkan melakukan rekayasa genetika semacam itu selama itu menguntungkan? Wallahu'alam. Yang jelas gini, kalau taruhlah dia ubah tadi, dia buat rekayasa genetika tadi untuk janin tersebut dengan mengedit DNA-nya. Kalau Allah takdirkan kena penyakit lain selain HIV dan itu lebih parah lagi, siapa yang menolak? Ya, taruhlah ibunya penderita HIV tadi, kemudian dia wariskan ke anaknya nantinya. Taruhlah dia selamat dari ini. Apa mungkin selamat dari yang lain yang siapa tahu Allah nanti berikan yang lebih parah lagi? Tidak ada yang bisa halangi. Taruhlah dia selamat dari hukuman ini nih, anaknya tidak dapat HIV, belum tentu dia selamat dari yang lainnya juga. Alhamdulillah sekarang saya menjadwalkan untuk rutin hadiri majelis ilmu. Paginya saya gunakan untuk kuliah dan sorenya menuntut ilmu. Namun terkadang atau sering saya belajar sampai larut malam, menyelesaikan tugas dan lain-lain. Apakah saya berdosa jika bangun subuh telat? Misal baru bangun pukul 5 sehingga sholat subuh tidak bisa berjamaah. Orang belajar, sholat subuh lebih dipentingkan di sini. Maka taruhlah dia maksimalnya hanya bisa bertahan sampai jam 10, jam 11, 12, dia tidak bisa bangun jam 4 misalnya untuk subuhnya. Ya maka ubah waktu, tidur jam 9 atau jam 10 maksimalnya. Subuh baru nanti dia gunakan manfaat itu. Ganti, belajar misalnya untuk urusan kuliah dan yang lain, dia bagi manajemen waktu seperti itu. Ada tagihan pembayaran kredit, dia meminjam uang saya dan jika tidak saya pinjamkan maka dia akan memaksa dan akhirnya saya pinjamkan. Apakah termasuk berdosa dalam urusan riba? Ya kalau kreditnya riba, antum tolong dalam riba berarti. Berarti dalam hal ini harus mendidik dia supaya tidak utang apalagi utang riba. Mohon penjelasan tentang najis maknawi. Berarti ada najis hissi, ada najis maknawi. Najis maknawi itu yang Allah katakan tentang pada orang-orang musyrik, mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram atau wilayah tanah haram. Najisnya najis apa? Najis maknawi. Artinya pemahaman mereka itu yang tidak benar, akidah mereka yang najis, bukan dari badannya. Jadi bukan membahas tentang najis hissi di situ, najis dari badan. Apa hukumnya bekerja di BPJS? Nanti hukumnya sama seperti bekerja di asuransi. Kalau bekerja di asuransi masalah, berarti bekerja di BPJS juga masalah. Menolak takdir, menetapkan takdir secara berlebihan. Terus sebutkan, tadi kita bahas ya, tiga keadaan dianjurkan bersiwak ya. Saat bangun tidur, saat akan sholat, saat kondisi gigi berubah, terus kondisi mulut berubah. Terus pertanyaan terakhir, sebutkan dia lagi. Ah, empat tingkatan takdir. Pertama ilmu, kedua saja kita cukupkan. Dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah.